Artis yang satu ini kelahiran Kota Dingin Malang, ya. Ada Forte, ada Ramayana, juga ada SNP Indonesia, Devi, Aldiva, New Palapa. Ayo Forte. Thank you. Mm-hmm.